Garab dekatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam pembahasan kita sekarang disebutkan oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang sebenarnya masih tentang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini adalah fondasi, ini adalah asasnya. Dari sini lahir banyak hal. Dari kecintaan dan kebencian karena Allah, lahir banyak hal yang dianjurkan. Kemarin kita bahas bahwasanya kita diperintahkan dan dianjurkan untuk menjalin hubungan erat dengan kaum salihin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita juga dihimbau untuk menjauhi orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah, orang-orang yang bejat, orang-orang yang bikin kita jauh dari Allah, hendaknya kita jauhin mereka. Dan hal semacam ini, apa itu? Menjalin hubungan yang erat dengan kaum salihin atau menjauhi orang-orang yang bejat adalah bagian daripada cinta karena Allah dan benci karena Allah. Naam. Dan sekarang dibahas dalam pembahasan kita adalah kasih sayang kepada sekalian hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun bagian daripada cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Imam Al-Haddad bilang, "Wa'alaika birrahmati li'ibadillah wa syafaqa 'ala khalqillah." Saya himbau kepadamu, kata Habib Abdul Haddad, agar engkau memiliki kasih sayang di dalam hatimu kepada sekalian hamba Allah. Perhatian besarmu, pengorbananmu untuk mereka. Ini yang diminta dari kita. Sebab orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada ciri-cirinya. Ente kalau pengen tahu ente ini dirahmati oleh Allah apa enggak, itu ada tandanya. Semacam yang selalu kita bahas tentang bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Apa yang istimewa dari malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam istimewa. Amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah menjadi seakan-akan nanti beribadah selama 1000 bulan. Allah bilang Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Naam. Terus saat itu di malam Lailatul Qadar turun malaikat dari langit, hingga disebutkan jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar dari langit ke bumi sebanyak butiran pasir yang ada di muka bumi. Tuh, saking banyaknya. Enggak kehitung. Apa sih yang mereka lakukan? Mereka ikut menyaksikan hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Terus apa lagi yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh para malaikat? Mereka datang ke rumah-rumah kaum mukminin, orang-orang Islam, orang-orang mukmin, membawa berkah di dalam rumah mereka. Kemudian juga di antara kaum muslimin, kaum mukminin, ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dapat anugerah, dapat karunia. Apa? Mereka dijabat oleh para malaikat. Enggak semua orang. Orang-orang mukmin tertentu di malam Lailatul Qadar dijabat tangannya oleh malaikat. Dan di antara mereka yang dijabat ada lagi yang spesial. Apa itu? Yang dijabat oleh malaikat Jibril secara langsung. Allah. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, hal lidzalika min alamah?" Ada enggak tandanya? Kita kan kagak lihat malaikat. Kita kagak tahu. Kita ini dijabat apa enggak? Apakah ada tandanya? Kalau kita ini dijabat tangan kita oleh malaikat atau oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang ada ya tandanya. Apa itu tandanya? Ragga galbuk wa kathura dam'uk. hatinya jadi lembut dan air matanya selalu berlinang, banyak air matanya berlinang karena takut kepada Allah, karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya. Bulan Ramadan berlalu, hati dia jadi lembut, air matanya terus berlindang. Ambil kabar gembira kalau dirinya di bulan Ramadan dapetin Lailatul Qadar dan dijabat tangannya oleh para malaikat. Dan untung-untung kalau yang menjabat adalah malaikat Jibril. Ini tandanya. Kembali lagi ke pembahasan kita. Dari mana kita tahu kalau diri kita ini dirahmati nama Allah? Kalau ente pengen tahu, lihat. Ente punya hati, punya rahmat di dalam hati ente, ada rahmat dan kasih sayang enggak kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin? Ada rahmat dan kasih sayang enggak kepada sekalian hamba Allah secara umum? Hanya orang yang di hatinya punya rahmat dan kasih sayang, merekalah yang dirahmati oleh Allah, mendapatkan kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Tanya sama diri kita. Semakin besar kasih sayang kita kepada hamba-hamba Allah lainnya, semakin besar juga bagian kita yang Allah berikan bakal kita daripada rahmat dan kasih sayangnya untuk kita. Dari mana tuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, beliau mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As dan seorang sahabat. Naam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ar-rahimun, orang-orang yang memiliki kasih sayang di dalam hatinya kepada hamba-hamba Allah, ya, orang yang semacam inilah yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu irhamu man fil ardi, berikan kasih sayangmu kata Rasulullah kepada hamba Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya Tuhanmu yang kerajaannya ada di langit akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Naam. La ilaha illallah. Pengen gak punya bagian besar dari rahmat Allah, dapat bagian besar? Ah, ente biar punya bagian besar juga di hatinya ente di dalam menyayangi hamba-hamba Allah, kasih sayang kepada mereka. Itu hadis yang saya bawakan barusan. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Naam. Ini dikenal oleh para ahli hadis dengan hadithul musalsal bil awwaliyah. Hadith yang diriwayatkan dari guru ke guru ke guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu sifat tertentu. Setiap riwayat ketika meriwayatkan ini hadith, dia meriwayatkan dengan suatu sifat, ya, tertentu, dengan bentuk tertentu. Apa itu? Ini hadis saya dapetin dari guru-guru saya. Di antaranya guru saya Sayyid Muhammad Abduh Al-Ahdal. Terus juga ada guru saya dari Suriah. Terus juga min syekhina dari Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani dan yang lain-lainnya lagi. Mereka menyampaikan kepada saya ini hadis. Ketika menyampaikan, mereka bilang kepada saya, ini adalah hadis yang pertama yang saya dengar dari guru saya. Gurunya pun ketika meriwayatkan ini hadis menyampaikan kepada mereka bahwasanya ini adalah hadis yang pertama kali aku dengar dari guruku si fulan, ya. Pertama kali aku dengar hadis dari guruku fulan, ini hadis. Dan gurunya pun juga begitu menyampaikan, ini hadis saya adalah hadis pertama yang saya dengar dari guru saya. Dan begitu seterusnya, nyambung-menyambung. Setiap riwayat mengatakan ini hadis pertama yang saya dengar dari guru saya. Ya, sampai kepada Abdullah bin Amr bin As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Saya pun dapetin ini hadis dari guru saya, mereka menyampaikan kepada saya bahwasanya ini hadis pertama. Dan saya pun ketika mendengar, ya, di majelis itu, dalam pertemuan itu adalah hadis pertama yang saya dengar dari mereka. Kayaknya di majelis malam ini pertama hadis yang saya ucapkan di ini pertemuan itu hadis ya. Khalas, ente dapetin ini al-musalsal bil awaliyah dari saya ijazahkan bakal antum sekalian. Bagaimana saya dapat dari guru-guru saya. Terus di sini lain daripada ini hadis, seketika saya dapetin ini hadis al-musalsal bil awaliyah dari guru saya Sayyid Muhammad Abduh Al-Ahdal, itu beliau ketika membawakan ini hadis kepada saya, kemudian beliau mengijazahkan kepada saya, beliau kasih wasiat bakal saya. Apa wasiatnya? Wasiatnya kurang lebih sama dengan ini hadis. Hadisnya itu kan Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman Tabaraka wa Ta'ala. Beliau bilang, wasiat saya untukmu agar engkau takwa kepada Allah. Yang kedua, agar engkau punya kasih sayang di dalam hatimu kepada sekalian makhluknya Allah. Enggak cuma manusia, kata guru saya. Bahkan kepada binatang pun demikian. Bahkan beliau bilang sama saya, bahkan kepada binatang yang sunnah untuk dibunuh, engkau pun ketika membunuhnya, membunuhnya dengan penuh kasih sayang. Bagaimana caranya membunuhnya? Jangan disiksa, ya, biar cepat dia apa namanya, dia menghembuskan dia tuh, menghabisinya. Jangan sampai dia tersiksa. Sebab kan ada binatang-binatang yang memang sunnah dibunuh, macam cicak, macam apa lagi, beberapa yang lain, kala jengking dan lain sebagainya, namanya al-fawasiq. Ya, jangan disiksa, bunuhnya pun dengan kasih sayang, dengan apa, dengan cepat sehingga dia enggak tersiksa. Sampai segitunya itu Islam ngajarin kita kasih sayang walaupun kepada binatang yang sunnah untuk dibunuh, apalagi sama manusia. La ilaha illallah. Karena itu nih Imam Al-Haddad ngingetin kita, ayo biar pada punya kasih sayang di dalam hatinya kepada sekalian hamba Allah. Naam. Wa kun rahiman, syafigan, alufan, ma'lufa. Berusahalah engkau untuk menjadi hamba yang mengenal kasih kepada siapapun tanpa memandang suku dan agama. Lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang beliau yang sangat-sangat besar, enggak memandang suku, enggak memandang agama. Bahkan kasih sayang beliau kepada binatang luar biasa, enggak ada duanya. Jangankan sama manusia, sama binatang. Itu disebut. Ada kita kalau baca Mahalul Qiyam itu dari Maulid Daibai, ada abyat yang kita baca, wastajarat ya apa, wastajarat ya habibi indaka dhabyun nufur. Tahu enggak artinya itu? Artinya adzabi. Tahu dhabyu enggak? Adzabyu hadza apa kalau bahasa kita, kijang atau rusa. Ini kijang atau rusa ini ada kisahnya. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi jalan. Beberapa sahabat-sahabatnya sedang berburu. Kehidupan mereka orang Badui di tengah padang pasir. Alhasil ringkas cerita, salah satu sahabatnya si Badui ini ketika berburu dia berhasil menangkap seekor rusa betina. Ditangkap, terperangkap ini rusa, akhirnya ditangkap. Dibawa, diikat ini rusa, ditarik oleh si pemburu ini. Ketika ditarik, kebetulan berpapasan. Lagi lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rusa ini menjerit. Dihampiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang Badui ini ketika melihat Rasulullah, dia menyambut. Maka Nabi seakan menghampiri itu rusa, meletakkan telinganya di mulut rusa tersebut. Kemudian Nabi bilang kepada ini badui, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, barusan ini rusa berbicara dan mengatakan kepadaku, mengeluh. Dia bilang kalau dia tertangkap, terperangkap oleh perangkapmu. Dan dia siap mau dibawa kemana aja enggak apa-apa. Cuman kebetulan ini rusa kebetulan lagi keluar dari apa namanya? Dari tempat dia berlindung, gawanya atau tempat dia ya untuk cari makan. Dia punya anak-anak, bayi-bayi yang kecil masih nyusu. Keluar sebentaran mau cari makan terperangkap. Maksudnya dia keluar pengen kembali lagi menyusui anak-anaknya. Cuman udah keburu terperangkap di dalam perangkapmu. Dia bilang sama saya, tolongin. Saya pengen nyusuin anak saya sebentaran sampai dia tuntas. Habis gitu saya balik lagi deh, mau disembelih, mau diapa enggak jadi masalah. Ini rusa betina bilang sama saya begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini saja, engkau lepaskan sebentaran, insyaallah dia bakal balik, aku sebagai jaminannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Dia bilang, aku yang jadi jaminannya, kata Rasulullah. Lepaskan dia sebentar, dia nyusuin anaknya, nanti dia balik lagi. Setelah itu entah mau sembelih, mau apapun, mau ngapain aja silakan. Kata Nabi, dia enggak bakal kabur. Ada jaminannya, kata Rasulullah. Ada tunggu di sini sampai dia balik. Tuh lihat. Dapat enggak manusia yang punya kasih sayang kayak begini? Ada. Enggak ada lagi yang lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat dengar gitu enggak tega, bilang ya Rasulullah enggak usah jadi jaminan udah. Dia saya lepaskan karena engkau ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Itu sama binatang begitu. Sama orang Islam mah jangan ditanya. Allah sendiri udah bilang bil mu'minina raufur rahim. Cuman yang luar biasa sama orang kafir pun kasih sayangnya teramat besar. Ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain sama orang kita. Orang kita beda aliran dikit, udah musuh seumur hidup. Hati tuh orang taubat dari aliran yang sesat, oh, dia pura-pura doang tuh, ada maksudnya. La ilaha illallah. Rabbul alamin kagak begitu. Pintu taubatnya terbuka bakal siapapun. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sama Yahudi. Kasih sayangnya besar, ada satu anak kecil dari keluarga Yahudi. Ini anak mainnya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bocah keluarga Yahudi, bapaknya Yahudi, ibunya Yahudi, ya. Cuman karena Nabi kan ditinggal di kota Madinah, bertetangga sama orang-orang Yahudi juga. Ini anak, ini bocah, mainnya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di rumah Rasulullah, ikut bantu-bantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga berlalu sekian lama, beberapa bulan, sekian tahun. Sampai akhirnya suatu kali ini anak sakit. Ini anak sakit. Dan ternyata penyakitnya penyakit yang mematikan, ini anak sekarat. Mungkin orang kita mah, kalaupun ada kasih sayang kirimin apa, makanan, buah. Adapun urusan keselamatannya di akhirat gak ambil pusing, udahlah, biar lewat aja. Nabi enggak, tahu nih anak sekarat, disamperin ke rumahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu nih anak ternyata lagi nazak. Di situ ada abahnya. Nabi bilang sama ini anak, katanya, ya gulam, wahai anakku, kata Nabi, bersaksilah tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Muhammad Rasulullah, sehingga aku bisa selamatkan engkau di hari kiamat. Ternyata nih anak memang udah berbulan, bertahun bulak-balik main di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu kebenaran, lihat sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat akhlaknya. Pengen dari awal, cuman gak berani sama abahnya. Nabi nawarin depan abahnya, ayo masuk, jadi ente selamat, ente bisa jamin ente masuk surga entar. Ini anak dalam keadaan sekarat, Nazak, dengan matanya menoleh ke arah orang tuanya, nunggu jawaban dari abahnya. Dengan penuh harapan. Abahnya juga tahu kebenaran bersama Rasulullah SAW. Walaupun dia Yahudi, dia tahu. Maka abahnya dengan lantang mengatakan kepada anaknya, Ati' Abul Qasim. Taati kemauannya Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu juga nih anak dengan lantang mengucapkan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan gak lama meninggal dunia. Nabi keluar dengan gembira luar biasa. Kenapa? Satu orang yang tadinya Yahudi selamat dari neraka masuk ke dalam surganya Allah. Apa kalau bukan kasih sayang yang mendorong beliau untuk ini? Dan pernah satu lagi kejadian, Nabi lagi duduk sama sahabat-sahabatnya di pinggir jalan, tiba-tiba ada sekelompok orang Yahudi lagi bawa jenazah. Jadi ada orang Yahudi meninggal, ini sama orang-orang Yahudi dibawa untuk dimakamkan. Nabi menangis, menangis. Sahabat heran, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ya, ini meninggal. Ya Rasulullah, dia orang Yahudi, apa yang mau ditangisin? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Nafsun tafallatat min yadih. Satu jiwa yang terlepas dari genggamanku menuju api neraka, na'udzubillah. Itu yang membuat aku nangis. Satu jiwa terlepas dari genggamanku hingga terjerumus ke dalam api neraka. Itu yang bikin aku sedih dan nangis. Wailah, Nabi berharap semuanya pada masuk surga. Tangan kanan kalau minum. Kenapa begitu? Kasih sayang yang luar biasa. Makanya ketika turun ayat yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ, sungguh Tuhanmu akan memberikan kepadamu anugerah yang sangat besar hingga engkau puas, katanya Allah. Allah janji bakal ngasih anugerah sampai Nabi puas. Nabi dengar gitu bilang apa tahu? Idzan la arda ahadan min ummati finnar. Kalau emang Allah bakal memberikan kepadaku suatu pemberian hingga aku puas, berarti aku enggak bakal puas selama masih ada satu orang dari umatku yang ada di dalam api neraka. Allahumma shalli alaihi. Apa ini kalau bukan kasih sayang? Kasih sayang yang teramat besar. Enggak rela satupun dari umatnya masuk neraka. Dan ini kasih sayang diwariskan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, keluarganya, dan turun-temurun. Kita dapetin tuh habaib-habaib kita, kasih sayang mereka kepada umat luar biasa. Tanpa memandang, enggak, tanpa pandang bulu, mau dia apa namanya alirannya sesat di mata orang lain atau bagaimana, enggak ada pusing, yang penting semuanya masuk surga. Itu intinya. Saya kasih contoh, saya dengar ini cerita dari Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kisahnya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar pemimpin para awliya di zamannya. Cuman tuh mereka jadi awliya besar, jadi wali-wali besar, enggak lain karena kasih sayang mereka kepada umat di dalam hati mereka yang sangat besar. Saat itu kelompok-kelompok, ya, orang-orang dari suatu kelompok, karena mungkin enggak boleh sebutin kelompok apa, ya, mulai mewabah di negeri Hadramaut. Kelompok aliran-aliran yang menyimpanglah dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Mewabah. dan mereka melakukan perlawanan ya dengan kekerasan terhadap ahli sunnah wal jamaah, sehingga terjadi beberapa konflik yang agak berat lah antara ahli sunnah dengan aliran ini. Sehingga para ulama pun berusaha untuk memperbaiki keadaan dengan dakwah mereka, sebagaimana para aulia ya di balik layar, ibaratnya begitu, ini takbirnya saya, dengan keramat mereka ingin membenahi keadaan. Sehingga para aulia berkumpul. Para aulia berkumpul untuk membahas keadaan di Hadramaut yang semakin keruh. Ketika para aulia sedang berkumpul, tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mereka para aulia, lahum ma yasyaun inda rabbihim. Ketika Rasulullah SAW hadir, mereka menyampaikan para aulia tentang keadaan yang semakin keruh di Hadramaut yang disebabkan oleh aliran yang mewabah ini. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka, baik, apa yang kalian inginkan? Hukuman apa yang kalian inginkan agar Allah turunkan kepada mereka nih, orang-orang yang aliran sesat ini? Udah ditawarkan sama Rasulullah. Saat itu mungkin mereka semuanya udah ngelihat keadaan makin keruh. Banyak di antara mereka yang berharap agar nih orang-orang dibinasakan, udah tuntas selesai. Tiba-tiba dari kejauhan datang berlari Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Apa yang dia lakukan? Dia menjerit memanggil, ya Rasulullah. Menoleh Rasulullah kepadanya di hadapan para aulia. Engkau mengatakan hukuman apa yang kalian inginkan agar Allah menimpakan kepada mereka nih orang-orang yang aliran sesat yang sudah mewabah di Hadramaut? Ya Rasulullah, yang kami harapkan, Habib Hasan bin Saleh bilang, yang aku harapkan darimu untuk mereka nih, orang-orang aliran sesat, adalah kasih sayangmu ya Rasulullah. Rahmatak ya Rasulullah. Tuh lihat. Nabi dengar begitu adem. Langsung tersenyum di wajahnya Habib Hasan bin Saleh. Naam ya Hasan, mereka pantas untuk mendapatkan rahmati, kasih sayangku. Lihat. Itu pelajaran penting bakal kita. Kalau orang kita zaman sekarang beda dikit aliran, ngafirin, la ilaha illallah. Ini kafir nih, kayak kunci surga punya dia. Iya. Apa hak kita ngafirin orang? Kita jadi ketularan sama orang-orang begitu sekarang. Orang-orang itu suka ngafirin kita gara-gara kita ziarah kubur. Dan kita pun jadi ketularan ngafirin orang-orang yang alirannya sesat. Enggak beda kita sama dia. Enggak tahu dari mana ini datangnya. Virus apa yang ngerusak kita? Udah dia rusak, terus kita juga mau rusak gara-gara di virus. Kita jadi sama kayak dia. Kita diajarin sama guru-guru kita, ketika ngelihat orang yang menyimpang, yang sesat, jangan jadikan dia itu musuh kita. Enggak, mau alirannya kayak apa pun, selama dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah saudara kita, bukan orang lain. Saudara kita yang perlu kita bimbing. Itu cara memandang kita kepada mereka. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi lagi jalan sama murid-muridnya di pinggir pantai. Dia di pinggir pantai Di tengah laut ada perahu. Di situ ada orang-orang yang lagi bikin maksiat. Minum-minuman keras dengan wanita-wanita, suaranya sampai terdengar dari pantai. Murid-murid ngelihat begitu, bilang sama Syekh Ma'ruf Al-Karakhi. Dia bilang, ya Syekh Ma'ruf, sumpahin tuh orang pada, biar pada tenggelam. Dia di atas lautan masih maksiat, kurang ajar sama Allah. Kalau orang kita bagaimana tuh? Bakar aja udah. Tenggelamin udah, biar datang tsunami bakal tuh orang. Orang kita sekarang gak tahu dari mana ini. Kita bingung dari mana kayak begini. Ini contoh Sayyidina Ma'ruf Al-Karakhi. Ketika murid-muridnya bilang begitu, dia angkat kedua tangannya. Itu dia angkat, tahu apa doanya. Bukan disumpahin. Tapi dia bilang, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan mereka tuh. Mereka lagi pada senang-senang kan? Dengan kemaksiatan. Sebagaimana engkau menggembirakan mereka di dunia, maka gembirakan mereka di akhirat. Allah. Anda mau tanya, tuh orang-orang bisa gembira di akhirat dengan apa? Dengan maksiat? Kagak. Dia orang bisa gembira di akhirat ketika dia orang pada taubat. Didoain. Ya Rab, kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Wah, doanya diijabah sama Allah. Dari kejauhan tuh, mereka, beberapa dari mereka ngelihat, wah, ada di pantai situ dari kejauhan Ma'ruf Al-Karakhi. Wah, gak pantas dia dengar suara kita begini nih, kita malu. Terus orang-orang yang lain yang pada maksiat, pada ketakutan semua, gak enak. Ini wali ngelihat kita. Ketika mereka lagi memperhatikan, dapetin Ma'ruf Al-Karakhi lagi ngangkat tangannya berdoa. Tuh orang-orang di atas kapal semuanya pada ketakutan. Ya, kita disumpahin sama dia deh. Padahal gak disumpahin, didoain biar tobat. Biar seneng lagi di akhirat. Mereka pada kelabakan, ketakutan. Waduh, kita binasa, kita hancur deh. Ini gak bakal sampai ke dataratan kita nih kalau kayak begini nih. Bakal kena hukuman dari Allah. Ma'ruf Al-Karakhi ini wali besar nyumpahin kita. Padahal gak disumpahin. Mereka ketakutan. Akhirnya satu sama lain begini. Udah deh, mendingan kita tobat. Kalau mau selamat, tobat. Udah. Sekarang juga kita datang ke dia. Minta maaf dan tobat. Akhirnya udah. Mereka buru-buru. Tuh kapal didekatin ke pantai. Datang ke Ma'ruf Al-Karakhi. Tobat. Pada nangis. Sampai detik itu juga mereka pada tobat dari dosa-dosanya. Gak balik lagi ke maksiat. Dari situ jadi murid dan Ma'ruf Al-Karakhi. Jadi para awliya Allah. Di dunia mereka senang. Di akhirat mereka senang. Hadza maslakuna. Ini jalannya kita. Ini jalannya kita. Ini jalannya kita. Ini yang kita dapetin dari orang-orang tua kita. Tugas kita cuma ngajak. Hidayat di tangan Allah. Dalam pertemuan yang lalu kita bilang, yang dulu, ente kalau punya saudara, adik ente, bikin salah, ente mandang dia adiknya ente, apa yang bakal ente lakukan? Dengan penuh kasih sayang, ente rangkul dia, ente perbaikin dia, itu kasih sayang. Bukan, pergi lo jauh-jauh, dimaki-maki depan umum, enggak. Itu bukan saudara, itu musuh kayak begitu. Tapi kalau adik kita yang bikin salah, kita rangkul pelan-pelan, ayo balik yuk, rapiin dirimu. Itu kita sama saudara kita. Anak kita kalau bikin salah, kita biar mandang orang yang menyimpang dengan pandangan semacam ini. Pandangan penuh kasih. Anak kita, sebejat apapun, anak kita, sejelek apapun, sebadung apapun, apa yang bakal kita lakukan terhadap anak kita ketika mereka menyimpang? Kasih sayang makin besar dalam hati kita. Kita bakal berusaha semaksimal mungkin mengembalikan anak kita ke jalan yang lurus. Dan dengan cara lembut, bahkan terkadang dengan cara tegas. Tapi tegasnya kita penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Dari awal cara memandang kita, memandang dia bukan musuh, tapi bagian dari kita. Pandangan penuh kasih. Inilah cara memandangnya Rasulullah kepada orang-orang yang ada di hadapannya, walaupun mereka orang kafir. Entah kalau baca di sirah, lihat bagaimana Nabi. Diulek deh, kayak gado-gado. Nabi diulek sama dia orang-orang kafir di Mekah, di Taif. Tapi lihat, gangguan mereka, ulekan mereka enggak menambahkan kepada Rasulullah, melainkan kasih sayang kepada mereka dan perhatian. Sebab dari awal nih cara memandang. Ini yang perlu kita perbaiki. Imam Al-Haddad bilang, alaika birrahmah. Saya mau cerita lagi satu hal. Ada satu di kota Tarim. Saya lupa namanya siapa. Ada disebut di dalam kitab Tuhfatul Ahbab fi Manaqib Al-Habib Alawi bin Syihab. Ada satu Habib dari keluarga Al-Kahf. Mila salihin, kalau enggak salah Habib Abu Bakar bin Syekh Al-Kahf atau siapalah, saya lupa namanya. Dia orang alim, wali min awliyaillah, terus juga orang kaya raya. Ini Habib cuman beda sama yang lain. Bagaimana? Bedanya dari sisi apa? Jadi, kalau kita kan ngelihat ada orang alim, orang soleh, kita cinta, kita hormatin, kita jamu dia, iya kan? Dia pun juga begitu. Kalau ada orang alim, orang soleh, dihormatin, dijamu. Dengan penghormatan dan jamuan yang wajar. Tapi, kalau ada preman, kalau ada tukang maksiat, kalau ada orang-orang bejat, kalau ada zalamah, ya, apa yang dilakukan sama dia? Diusir? Enggak. Yang dilakukan sama ni Habib, waduh, dihormatin lebih daripada penghormatannya kepada para ulama. Lain sendiri kan? Ada ulama datang, ahlan wa sahlan, tafadhal. Tapi kalau di orang bejat pada datang, dia diri disambut dari sampai ke pintu. Dipeluk, tal duduk di sebelah aneh. Sampai nih orang yang bejat sampai malu sendiri. Jangan malu, ini tempat ente, di sini aneh udah siapin bakal ente. Setiap orang yang bejat, setiap orang yang preman, setiap orang yang tukang maksiat, setiap orang-orang yang zalim, dihormati namanya nih Habib lebih daripada penghormatannya kepada ulama. Orang-orang pada heran, nih Habib lain sendiri. Diomongin, gak diambil pusing sama nih Habib. Tapi dari sini, tahu apa? Ini orang-orang preman. Ini penjahat-penjahat, jadi cinta sama nih, ha? Nih Habib. Cinta ini cuma sama nih Habib, sama yang lain kagak. Iya kan? Sama yang lain galak, sama nih Habib. Habib paling sayang sama kita. Ini preman-preman, tukang maksiat, orang paling yang menyimpang nih. Cinta sama Habib luar biasa. Sama yang lain kagak. Kenapa? Sebab nih Habib menghormatin mereka. Waduh, di atas segala-galanya. Orang mulai pada ngomongin nih Habib. Bagaimana sih nih Habib? Menghormatin ulama wajar. Tapi omong mereka penghormatan lebih banget. Dihormatin, disayang, dijamu, dipeluk. Gak malu apa nih Habib? Akhirnya didatangin sama beberapa orang-orang yang berwibawa, ditanya, kenapa ente begini? Tahu apa jawabannya? Ane begini, gak lain karena ane sayang sama dia orang, kasih sayang. Supaya apa? Ini orang-orang yang pada tukang maksiat, ane berharap dia cinta sama ane. Sehingga ketika dia cinta sama ane, ane min ahlil bait, ane keluarganya Rasulullah SAW, ane berharap dengan kecintaan dia kepada keluarga Rasulullah yang dalam hal ini saya, ini menjadi tali penghubung antara dia sama Rasulullah. Sehingga hari kiamat, walaupun dia bejat, ada celah untuk mendapatkan syafaat dari kakek saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh lihat. Kalau yang alim udah orang sorga, ini yang begini-begini. Kalau bukan kita yang ngikat mereka untuk masuk ke sorga, siapa lagi? Syuf, kasih sayang yang luar biasa. Ini kasih sayang warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka apapun mereka lakukan demi untuk menyelamatkan masukin umat ke dalam surga. Naam. Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia ngomong begini bukan wah sombong, enggak. Bukan karena kewaliannya, enggak, tapi karena kasih sayangnya kepada umat. Sampai dia bilang aneh. Kalau punya kemampuan, ya, punya martabat di sisi Allah, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau di sana kagak ada syafaatnya Nabi Muhammad, aneh deh biar yang kasih syafaat bakal umat. Sampai segitunya. Sampai dia bilang, laula sabagat syafa'atu Muhammad li ummati la kuntu syafi'ul a'la. Kenapa dia ngomong begini? Kasih sayang sama umat, kagak mau ada seorang pun dari umat Nabi Muhammad yang masuk neraka. Tuh kasih sayang, sampai segitunya. Bukan karena dia wali wudu, enggak, kasih sayang. Harapannya sama Allah kayak begitu. Dan harapan mereka dikabulkan oleh Allah. Ayo sekarang nih, yang tadi dengar ini semua. Bagaimana kasih sayang kita? Bakal umatnya Nabi Muhammad SAW. Mulai nih kasih sayang kepada diri kita. Ente kesianin diri ente. Sayangin diri ente, jangan sampai ente jadi kayu bakar api neraka. Dengan kemaksiatan. Sayangin ente punya diri. Kasianin, jangan sampai dibakar di api neraka. Sebagaimana juga ente sayangin, kasianin diri keluarganya ente. Allah bilang dalam Al-Quran, gu anfusakum wa ahlikum nar. Lindungin diri kalian, keluarga kalian dari pedihnya api neraka, siksa api neraka. Lingkungan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadith innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama man la yarham la yurham al-mu'min alufun ma'luf la khair fi man la ya'laf wa la yu'laf. Enggak ada baiknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang kagak apa namanya? Apa bahasa Indonesianya dia? Ya'laf yakni apa? Gampanglah orangnya. Enak, penuh kasih sayang, penuh perhatian, kurang lebih sama orang. Kasih sayangnya tuh kelihatan. Orang yang gak punya sifat kayak begini gak ada bagusnya. Kayak orang zaman sekarang, ketika ngeliat, serem aja udah deh. Jangan, gak bagus sifat begitu. Ya Rab, biar kita punya nih sifat dalam hati kita. Punya kasih sayang untuk diri kita, kasih sayang bakal keluarga kita, kasih sayang bahkan kepada orang-orang yang menyimpang. Hadak dalam kitab Tajil Aras dikutip oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas ucapannya Al-Imam Asy-Syaqiq Al-Balkhi. Beliau bilang, man la yarham ahla su' fi su'ihi, atau man la yarham ahla al-ma'siyah fi ma'siyatihi fahuwa aswa'u halan minnu. Orang yang enggak punya kasih sayang, enggak kesian ketika ngelihat orang yang lagi maksiat, maka ketahuilah dia keadaannya lebih hina di mata Allah dari yang tukang maksiat. Faham gak? Ada orang tukang maksiat depan mata kita. Kita memandang, wah ini orang bejat benar. Ambil kabar, ente lebih hina di mata Allah daripada yang tukang maksiat. Ente lebih hina di mata Allah dari yang tukang maksiat. Habis apa yang mesti kita lakukan? Tukang maksiat depan matanya ente, ente mesti kesian, ya Allah kesian ya orang. Saat ini lagi dilaknat sama Allah. Beda kan? Cara memandang bagaimana? antara yang pertama dengan yang kedua? Yang ini kurang ajar nih orang, gak tahu diri, maksiat sama Allah. Sama yang satu lagi, kesian nih orang. Beda cara memandang. Yang pertama, ketika seseorang memandang semacam ini, kurang ajar. Ya, kayak begini, dia lebih hina di mata Allah dari yang si tukang maksiat itu sendiri. Lantas bagaimana kita memandang? Kesianin dia. Selamatin dia dari kemaksiatannya. Bukan malah tambah diinjek. Tapi diselamatin. Angkat dia. Dengan cara lembut. Gak bisa dengan cara lembut. Kadang hal yang tegas pun mesti kita lakukan. Karena dorongan kasih sayang kita. Ini kita diajarin begini sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara begini, manhaj yang semacam ini, inilah yang dibawa oleh orang-orang tua kita, dari guru-guru kita, orang-orang tua kita, leluhur kita, sampai ke Wali Songo, sampai bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain dari ini kita nggak pernah dengar. Lain dari ini kita nggak pernah dengar dari orang-orang tua kita dan dari guru-guru kita, dari Wali Songo nggak pernah dengar. Gak pernah dengar, gak tahu dari mana datangnya itu cara. Ini cara yang begini yang kita dapetin dari orang-orang tua kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Allah tanamin di hati kita kecintaan kepada sekalian hamba Allah, rahmat kepada mereka, kasih sayang kepada mereka. Ya Rabbal Alamin, wa ya Ajudal Ajudin, wa Rahimal Masakin, wa ya Dzal Qudratil Matin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الله الله يا الله الله الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمدحنا الله أحوالنا وارحم ولا تمتحنا يكحل العين حيا الدان ليلة سمرنا نكش الدان من مغنى سليمة لبمعنا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا من سنة البارق ليلة لا على دور الزنا يوم موسى اقتبس من هو نحن استعلينا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا من نظر منه برقا من هوى من سمع الناس المازون يعشى يبنى الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا ولا تمتحنا يا الله ارحمه وانظر فإنه عنا مثل أولاك لذاك من قبل كنا الله الله يا الله الله يا الله جمل أحوالنا وار ارحم ولا تمتحنا. اهل حضرات من جربهم قد جاربنا والذي عثرنا ما درويش معنا. الله يا الله الله الله يا الله جمل الأعواه لنا وارحم ولا تمتحنا. من جرب المحبة والصفا لجلبنا واصطفعنا من أجداء الهوى واغتفقنا. الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا. كل من كان ينكر ذجدي يستمع لا يستمع فضلنا لا صل كتاب مبينا. الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا. أهل بيت النبي أهل الوفا واليقينا هم للكيس يا الله بهم جد علينا. الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا. في العوافي في الدارين والكل منا جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا. الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا. فاتحة بالقبول تمام كل سورة وسلح الشان ظهر باتن ليه فر الذنوب يسروا ويبشر الكروب وأن الله سبحانه وتعالى يبقى علينا في العارفين ويختم لنا لكم بالإذن وأرادنا أن لا أروا أولياء الكون أجمعين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.